Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wassalim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Yang antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul amni wal iman. Nikmat aman dan iman. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yaumihi fa ka'anna mahizat lahu dunya." Barang siapa berada di pagi hari dalam keadaan tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, dan ia punya makanan untuk hari itu, seolah-olah dia telah diberi dunia, yakni dunia beserta isinya. Nikmat aman dan iman adalah kita syukuri dengan banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus dilandasi oleh ilmu, karena tidak semua yang dianggap oleh seseorang satu kebaikan kemudian baik menurut agama. Sehingga di sini pentingnya kita semua untuk mengilmui apa yang itu perintah dan mana yang bukan. Mana yang itu ibadah dan mana yang bukan ibadah. Mana sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang justru menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua terlahir dalam keadaan bodoh. Siapapun kita, yang kaya, yang miskin, yang anaknya pejabat atau rakyat jelata, semua kita telah hidup keadaan bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan tentang fadail talabil ilmi, keutamaan menimba ilmu syariat, yang dengannya seorang mengerti yang halal dari yang haram, yang dengannya seorang tahu jalan yang akan mengantarkan dia ke dalam sorga dan apa-apa yang bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Kita yakin bahwa kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepadanya. Dan ibadah tidak akan benar manakala tidak dilandasi oleh ilmu syariat. Tidak akan benar tanpa dilandasi oleh ilmu syariat. ilmu yang sumbernya dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ilmu yang telah dipraktikkan oleh pendahulu umat ini yang saleh. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbicara tentang ilmu, tentu banyak cabangnya. Bagaimana tidak? Ilmu akan mengantarkan seorang kepada sa'adatu dunia wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu menjadi sebab seorang itu terselamatkan di dunia ini dan di akhirat nanti. Disebutkan dalam hadis kisah tentang ada seorang yang membunuh 99 orang. Orang ini ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kesalahannya, insaf akan kesalahannya. Dia pun mencari orang sekiranya yang bisa membimbingnya. Datanglah dia kepada seorang abid, ahli ibadah. Namun sayang, dia bodoh, tidak tahu ilmu syariat. Dia datang pada ahli ibadah, bertanya, wahai abid, wahai ahli ibadah, saya telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu tobat bagi saya? Ahli ibadah tadi terkejut. Dia mengatakan, la taubat alak, tidak ada taubat bagi kamu. Ini bagaimana seorang saya membunuh 99 orang? Dengan kebodohannya orang tadi mengatakan tidak ada taubat bagimu. Marah orang ini. Dibunuhlah oleh orang tadi genap menjadi 100. Lihat kebodohan menjadikan nyawa melayang. Kebodohan menjadikan nyawa melayang. Dan menjadikan pula madarat bagi orang lain. Pernah dahulu ada salah seorang sahabat terluka kepalanya. Terluka dan menganga. Qadarullah masya'a fa'al, sahabat tersebut junub. Sebagian temannya mengatakan, ya karena kamu junub, kamu harus mandi besar. Kalau orang ini dalam keadaan apa? Luka kepalanya sangat lebar. Bahaya deh, kata dia mandi. Lalu sahabat ini pun mandi. Tidak lama setelah itu meninggal sahabat ini. Rasulullah SAW mengetahui seperti itu. Beliau mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Ala sa'alu idlam ya'alamu. Innama shifa'ul i'su'al. Mereka telah membunuh orang ini. Semoga Allah balas mereka. Mengapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Mengapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Lihat, kebodohan menjadikan nyawa orang melayang. Kembali kepada orang yang telah membunuh 100 orang tersebut, dia mencari orang yang bisa membimbingnya. Allah SWT beri taufik untuk bertemu dengan seorang alim. Seorang yang berilmu. Dia mengatakan, wahai alim, saya telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat bagi saya? Orang alim tadi mengatakan, siapa yang bisa menghalangi antara tobatnya kamu dengan Allah? Namun, kamu hidup di lingkungan orang yang jelek. Berpindahlah ke kampung sebelah di sana. Mau beribadah kepada Allah dengan orang-orang di sebelah sana, orang-orang yang baik. Lihat. Jawaban orang alim menyejukkan dan mencarikan solusi, solutif. Orang alim ini pun selamat dan menyelamatkan orang ini. Dia tidak dibunuh dan orang alim ini pun menyelamatkan orang tersebut. Ini di dunia. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan di akhirat nanti, mereka-mereka yang dahulu di dunia diberi oleh Allah mata, diberi oleh Allah telinga, diberi oleh Allah hati, namun tidak mau memanfaatkan untuk menimba ilmu syariat, ketika bermenyesal, menyesal di saat tidak lagi bermanfaat penyesalan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mulk atau Tabarok, penyesalan mereka-mereka ini dalam api neraka, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'i." Seandainya dahulu kita mau mendengar, mau memahami, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Menyesal di saat tidak lagi bermanfaat penyesalan. Kenapa di dunia dahulu kami tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kebodohan akan menjadikan penyesalan yang tidak ada hentinya. Penyesalan di yaumul qiyamah. Cukuplah orang yang bijak manakala menjadikan orang lain sebagai pelajaran, tidak dijadikan sebagai pelajaran. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sedikit di sini saya akan menyampaikan beberapa kisah dari salaf umat ini yang salih dalam mereka menimba ilmu syariat. Rijalan wa nisa'an insyaallah ta'ala. Baik itu kaum lelaki atau kaum wanita. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, "Ni'matun nisa, nisa'ul ansar, lam yamna'hunnal haya' ayyatafaqahna fitin." Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Sifat malu mereka tidak menghalang-halangi mereka dari mendalami agama. Wanita secara umum mereka punya sifat malu. Dan itu sifat yang baik. Namun sifat malu tersebut tidak menghalangi mereka dari at-tafaqquh fid-din, mendalami agama. Bukti dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha adalah hadis yang masyhur. Bahwa Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang maaf sesuatu yang dalam. Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Hal 'alan nisa'i min ghuslin idza yahtalamat?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari al-haq. Apakah wajib atas wanita untuk mandi kalau dia mimpi basah? Ya, wanita juga seperti laki-laki kadang mimpi hubungan suami istri. Kata Nabi, "Na'am idza ra'atil ma." Iya. Kalau keluar spermanya. Ini andai kata lelaki pun mungkin malu ya bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Menini wanita Anshar itu Ummu Sulaim lakbahkan dia. Hanya kepada Nabi, namun justru dari pertanyaan Ummu Sulaim ini kita jadi tahu hukum. Benar kata Aisyah bahwa sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Sifat malu mereka tidak menghalang-halangi mereka dari menimba ilmu agama. Datang para wanita kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak seperti para lelaki yang bisa untuk mudah datang di majelis Anda menimba ilmu. Tolong berikan kepada kami waktu khusus untuk Anda mengajari kami ya ilmu." Maka Rasulullah SAW merespon permintaan mereka. Rasul mengatakan, "Mau'idukunna baita fulan." Yani waktu atau tempat taklimnya kalian adalah di rumahnya fulan. Yani Rasul memberikan waktu khusus untuk mereka dan tempat khusus untuk mereka. Karena laki-laki dan wanita pun sama, mereka memiliki hak untuk mendapatkan ilmu syariat. Terlebih para wanita yang mereka adalah madrasah ula. Mereka adalah sekolah, mereka adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Bagaimana kalau seorang ibu dia tidak punya ilmu, apa yang akan diajarkan pada anak-anaknya? Dahulu orang Arab mengatakan, "Faqidu syai la yu'ti." Orang yang tidak punya sesuatu, ya tidak bisa memberi. Sementara para ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya sebelum mereka dititipkan di lembaga pendidikan. Lalu apa yang akan disampaikan oleh ibu yang jahilah, yang tidak mengerti agama, terhadap putra-putrinya? Sehingga tentunya menimba ilmu agama ini harus kita terus giatkan, dan kita korbankan waktu dan tenaga kita, biaya kita, untuk terus kita menambah khazanah. Karena tadi kita sudah katakan, semua kita telah hidup keadaan bodoh. Apapun yang kita keluarkan untuk ilmu, dari tenaga, biaya, semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan, Allah pasti akan membalas. Apa yang kalian belanjakan untuk kebaikan, Allah pasti akan membalas. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasalam melancong menimba ilmu ditemani oleh muridnya Yusha ibn Nun untuk menimba ilmu dari Nabi Khidir. Padahal Nabi Musa bisa jadi dia adalah Nabi Bani Israel yang terbesar, Rasul yang masyhur, kisah-kisahnya tersebut dalam Al-Quran dan Hadis. Namun beliau tidak malu untuk menimba ilmu dari yang lebih bawah dari beliau, yaitu Nabi Khidir. Allah sebutkan kisah ini dalam surat Al-Kahfi. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi kisah tentang pelancongan Nabi Musa ditemani oleh Yusha ibn Nun, oleh muridnya, untuk menimba ilmu dari Khidir alaihi salatu wasallam. Marik bin Khairis, salah seorang sahabat Nabi, bercerita, dahulu kami para pemuda yang sebaya datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk bermajlis. Setelah kurang lebih 20 hari, Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat bahwa kami sudah merindukan keluarga kami. Rasulullah alaihi salatu wasallam seorang yang penyayang dan pengertian. Rasul mengatakan, "Irji'u ila ahlikum fakunu fihim wa'allimuhum." Silakan kalian pulang kepada keluarga kalian. Silakan tinggal di tengah keluarga kalian dan ajarilah mereka. Ajarilah mereka. Nah, selama ini kurang lebih 20 hari mereka telah menimba ilmu dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang diinginkan bahwa ilmu ini menebar. Ya, ilmu ini menebar. Sehingga kebaikan merata. Coba kalau orang yang berilmu diam, tidak menyampaikan, bagaimana orang jahil mengerti syariat? Bagaimana kebaikan akan menebar? Rasulullah SAW izinkan mereka pulang dan membimbingkan mereka untuk mengajarkan ilmu yang selama ini mereka timba. Ini banyak anjuran-anjuran seperti ini dari Rasul. Misalnya ketika Rasul haji, beliau menyampaikan khutbahnya, di antara isi khutbah beliau, "Yuballigh asy-syahid minkumul ghaib." Adalah orang yang menghadiri prosesi haji ini dengan saya, dia menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, ketika yang tahu memberi, yang tidak memberitahu orang yang tidak tahu. Ketika orang yang berilmu, dia menyampaikan kepada yang tidak berilmu. Dan yang tidak berilmu, dia pengertian bahwa dia tidak berilmu, maka dia mencari ilmu. Maka kebaikan insyaAllah akan merata. Kebaikan akan merata. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membaca kitab-kitab sejarah, banyak sekali contoh dari salaf umat ini, pengorbanan yang mereka telah keluarkan untuk menimba ilmu syariat ini. Pengorbanan dengan harta, mengorbankan waktu, perasaan bahkan, membeli kitab, dan sebagainya, merasakan susahnya ya perjalanan dalam menimba ilmu. Itu semua disebutkan oleh para ulama dalam sejarah ya salaf umat ini, agar kita tahu ya, pertama, bahwa Islam ini, ilmu ini diperjuangkan oleh orang-orang yang hebat, orang yang tangguh, bukan orang-orang yang mereka itu ya hanya hidup dalam angan-angan, tidak. Kemudian juga agar kita meniru mereka, agar kita juga tahu besarnya pengorbanan yang telah mereka keluarkan untuk Islam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dahulu sahabat Jabir ibn Abdullah pernah mendengar satu hadis terkait dengan qisas. Qisas yang dimaksud di sini nanti di yaumul qiyamah orang akan saling mengambil hak dari orang yang mendzaliminya. Itu qisas yang dimaksudkan di situ. Jadi ada orang, dia datang di yaumul qiyamah dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, ternyata habis. Diambilin oleh orang-orang yang didzalimi. Kemudian dia dicampakkan dalam api neraka. Sahabat Jabir waktu itu belum mendengar hadis tadi dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dia dengar informasi, yang tahu hadis tadi adalah salah seorang sahabat yang ada di Syam. Kata Jabir, balaghani hadithun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu. Fabta'tu ba'iran wa syaddadtu alaihi rahli wa sirtu hatta qadimtu Syam. Fa ataitu Abdullah ibn Unais al-Hadith. Telah sampai berita kepadaku dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam yang aku belum pernah mendengar dari Nabi langsung. Maka saya pun membeli seekor unta. Bisa bayangkan ya, seekor unta mungkin ya 30 juta atau berapalah kurang lebih. Sebagian motornya motor baru kalau segitu. Maka saya pun melakukan perjalanan sampai datang ke Syam, dan aku bertemu atau mendatangi sahabat Abdullah bin Unais. Ternyata sahabat yang punya hadis tersebut adalah sahabat Abdullah bin Unais. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa sahabat Jabir melakukan perjalanan sampai satu bulan. Satu bulan perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita hidup di era yang Masya Allah fasilitas begitu mudah. Tanpa kita mungkin butuh biaya yang besar, tanpa harus mengorbankan waktu yang lama, asalkan kita mau, kita dapat ilmu yang banyak insya Allah. Sahabat Jabir untuk mendapatkan satu hadis, melakukan perjalanan yang jauh, meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak famili, membelah padang sahara, membeli onta sebagai kendaraannya, hanya yang mendapatkan satu hadis. Aina nahnu min haula? Aina nahnu min haula? Bandingkan kita dengan mereka. Sehingga di zaman yang teknologi modern merebak bak jamur di musim hujan, fasilitas untuk kita mendapatkan ilmu betul-betul sangat dimudahkan. Mari kita manfaatkan. Kita bukan umat yang anti dengan teknologi. Kita bukan umat yang anti dengan kemodernisasian, selama itu baik dan bisa menjadi wasilah, sarana untuk memudahkan kita pada ilmu, kita manfaatkan. Walhamdulillah. Adi bin Asim al-Wasiti bercerita, Dafa'a abi mi'atu alfi dirhamin. Ayahku memberikan aku 100,000 dirham. Itu ini uangnya sangat banyak sekali. Ratusan juta, bahkan mungkin miliaran kalau mungkin dirupiahkan. Dan ayahnya mengatakan bahwa saya tidak ingin melihat wajah kamu kecuali kamu sudah mendapatkan 100,000 hadi. Ayahnya mengatakan, idhab wasafir li talabil ilmi. Wala ar wajhaka illa wa ma'aka mi'atu alfi hadis. Nah, pergilah kamu dengan membawa 100,000 dirham ini. Lakukan pelancongan untuk menimba ilmu. Ayah tidak ingin melihat wajah kamu kecuali kamu sudah membawa 100,000 hadis. Maka Ali bin Asim Al-Wasiti pun melakukan perjalanan pelancongan untuk menimba ilmu. Setelah lama dan mendapat ilmu yang banyak, dia kembali untuk menebarkan ilmu. Hatta kana yahdur majlisuhu aktsar min 30,000. Sampai yang menghadiri majlisnya lebih dari 30,000. Di zaman belum ada pengeras suara. Hadir di majlis seorang alim 30,000. Lihat bagaimana salaf umat ini semangatnya mereka dalam talabul ilmi. Semangat. Ibnu Mas'ud misalnya. Termasuk salah seorang alim dari alimnya sahabat. Itu sebelum dia keluar rumah untuk salat subuh itu orang-orang sudah berada di depan pintu. Di depan pintu rumah. Menunggu beliau keluar. Kemudian ikut ke masjid. Di saat ilmu dimuliakan. Di saat orang alim dimuliakan. Keberkahan ilmu betul-betul terwujud. Dan subhanallah, yang namanya kebaikan masih selalu adalah di tengah-tengah umat ini. Walaupun tidak seperti di zaman salaf, ya setidaknya kebaikan itu masih adalah di tengah-tengah umat ini. Dahulu, kalau ada kunjungan masyayikh ke Islamic University di Madinah, kunjungan masyayikh misalnya memberikan muhadarah pada maghrib misalnya, apakah Syekh Salih bin Fauzan, apakah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Salih bin Utsaimin dahulu, beliau menyampaikan muhadarah pada maghrib misalnya di Awla Al-Jamatul Islamiyah, itu ya kalau sholat maghrib, penuh masjid Jamatul Islamiyah, sandalnya ditaruh agak jauh dari pintu, karena tempat di muhadarahnya itu bukan di masjid, di qo'ah yang lebih luas. Qo'ah ya aula. Ini imam baru saja selesai salam yang kedua. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu masjid bergemuruh. Bergemuruh. Langsung orang pada keluar menempatkan diri, apa namanya, datang ke aula tersebut untuk mencari tempat. Kalau tidak, sudah tidak dapat tempat dia di luar nanti. Lain. Kalau yang bertanya, mereka kenapa tidak dikir dulu atau salat sunnah dulu? Ya. Ya, mereka dikir sih. Penuh salat sunnah, sebagian tidak memang. Karena kalau dia sampai lambat, sudah tidak dapat tempat. Meskipun tempat itu menampung banyak orang, namun kan saking banyaknya. Mereka yang ya semangat menimba ilmu sampai seperti itu. Dan kalau mau ditimbang antara sholat sunnah dengan talabul ilmi lebih mulia, lebih utama talabul ilmi. Datang nasihat dari Al-Imam Fudail bin Iyad buat Imam Malik. Fudail bin Iyad tinggal di Mekah. Imam Malik tinggal di Madinah. Suatu saat Fudail bin Iyad menulis surat pada Imam Malik yang intinya bahwa Al-Fudail bin Iyad mengajak Imam Malik untuk fokus dalam ibadah di Tanah Suci. Lebih fokus ibadah. Karena Imam Malik terkenal, beliau banyak majelis ilmunya di Masjid Nabawi. Lebih banyak ngajarnya mungkin. Surat tadi pun sampai di Imam Malik dan beliau berterima kasih. Namun beliau menyebutkan bahwa apa yang kami lakukan dari menyebutkan. Ya dari menyibukkan dengan talabul ilmi, menimba ilmu. Beliau memandang lebih utama. ilmu memandang lebih utama. Dan benar apa yang Imam Malik sampaikan. Dan beliau juga mengatakan wakilana ala khair insyaAllah. Dan masing-masing kita di atas kebaikan insyaAllah. Artinya, yang menyibukkan diri dengan ibadah di haram, ya fadal silakan. Yang menyibukkan diri dengan taklim juga. Dan beliau memandang bahwa apa yang beliau sedang lakukan dari menebarkan ilmu lebih utama. Seperti disebutkan wa Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menginap di rumah Imam Ahmad rahimahullah, beliau dikatakan tidak salat malam. Sebagian keluarganya mengatakan Imam Ahmad bagaimana kok Imam Syafi'i tidak tahajud. Suatu saat Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi'i bahwa keluarga saya menyampaikan bahwa kamu ketika menginap di rumah saya, kamu tidak tahajud. Kata Imam Syafi'i, ya, saya itu tiduran di atas ranjang sambil memikirkan hadis. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Hadis masyur. Hadis Al-Bukhari. Abu Umair ini adiknya Anas bin Malik. Waktu itu, dia punya mainan yaitu burung, kemudian mati. Burungnya mati, sedih terlihat murung. Maka Rasulullah SAW ingin mencairkan suasana agar anak ini tidak murung. Nabi bertanya, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung pipit itu? Ini Rasul mencandainya untuk mencairkan suasana. Supaya anak itu tidak larut dalam kesedihan. Ya, Imam Syafi'i memikirkan hadis ini dan mengeluarkan faedah darinya banyak sekali. Dan menimba itu memikirkan satu hadis kemudian mengeluarkan darinya sekian faedah kan menimba ilmu kan. Dan menimba ilmu kata Imam Syafi'i lebih utama daripada qiyamul lail. Lalu ada yang bertanya, kenapa menimba ilmu lebih utama dari qiyamul lail? Jawabannya, qiyamul lail faedahnya hanya untuk diri sendiri. Sedangkan thalabul ilmi faedahnya untuk dia dan untuk orang lain. Sesuatu yang faedahnya luas tentu lebih utama ketimbang yang faedahnya terbatas. Ya, sesuatu yang faedahnya luas lebih utama daripada yang faedahnya terbatas. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mereka, para ulama kita juga dahulu melakukan pelancongan. Meninggalkan ya keluarga bertahun-tahun. Untuk menimba ilmu. Al-Imam Syafi'i. Dia sudah menghafal Al-Quran ketika berumur 7 tahun. Dan beliau sudah apal Muwatta Imam Malik dalam umur belasan tahun. Beliau adalah anak sematawayang. Beliau ingin menimba ilmu dari Mekah ke Madinah. Ingin menimba ilmu dari Imam Malik rahimahullah. Anda enggak bisa bayangkan seorang ibu ketika hanya punya anak satu, hanya satu saja. Dan keadaan ini anak dulunya yatim. Ya, sang anak punya tekad untuk menimba ilmu. Bagaimana seorang ibu coba perasaannya? Mekah Madinah itu jauh loh. Ya mungkin sekarang kelihatan dekat. Loh dulu itu jauh. Bayangkan 450 kilo kurang lebih Yogyakarta. Jakarta sudah. Kurang lebih Jakarta, Jogja kurang lebih. Jauh. Di zaman dahulu perjalanan berhari-hari. Namun sang ibu melepas. Sang putra ketika memiliki tekad untuk menimba ilmu. Ya subhanallah, memang seperti itu. Harus seorang itu punya apa namanya kebesaran hati, merelakan putranya untuk menimba ilmu. Betul, siapapun orang tua akan merasa berat. Itu hal yang manusiawi. Berat terpisah dengan anaknya selama ini di rumah bersama dia. Namun untuk meraih satu yang mulia memang butuh perjuangan. Tidak ada di dunia ini orang yang hebat kemudian datang begitu saja. Semuanya biidnillah adalah hasil dari perjuangan yang berat, hasil dari pengorbanan yang luar biasa. Seperti itu. Inilah Imam Ibnu Mandah rahimahullah. Beliau menimba ilmu ketika umurnya 20 tahun. 20 tahun keluar menimba ilmu. Ketika pulang umurnya sudah 65 tahun. Berarti masa pelancongannya itu 45 tahun. Di zaman belum ada alat komunikasi seperti sekarang. Sekarang bisa WA-an, bisa teleponan, video call, ya. Bisa macam-macam. Disebutkan wa kanat muddatu rihlati 45 aman. Dan masa pelancongan Ibnu Mandah 45 tahun. Wa sami'a fiha al-ilma. Dan dalam pelancongan tersebut beliau mendengarkan ilmu. Wa talaqqahu an alfin wa sab'imi'ati syaikhin. Dan beliau dalam pelancongan yang lama itu belajar dari 1700 syekh. Iya. Kalau kita punya guru yang banyak dan mereka ilmunya banyak. Karena sesuatu, kalau gurunya banyak, ilmunya banyak, kan kita dapat banyak juga. Ilmunya sedikit, guru kita sedikit, ilmunya sedikit, ya sudah segitu aja. Falamma raja ila baladihi tazawwaja wa huwa ibnu khamsa wasitina aman. Wa rusikal awlad wa haddatsa an-nas wa 'allamahum. Sebelum kitab Arsatul Anbiya. Kemudian beliau pulang ke negerinya, dalam keadaan beliau waktu itu belum nikah. Nikah umur 65 tahun. Dan dikaruniai anak dan beliau pun mengajari manusia. Ya, terkadang ada sebagian ulama yang mereka menunda nikah karena memang sibuk menimba ilmu. Menunda. Karena memang sibuk menimba ilmu. Namun bukan alasan sebagian pemuda dan pemuda sekarang menunda ilmu, menikah, menimba ilmu tidak, nikahnya dia tunda, fitnahnya banyak, ini bahaya. Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, ma tazawajtu illa ba'dal arba'in. Ma tazawajtu illa ba'dal arba'in. Saya belum nikah kecuali setelah berumur 40 tahun. Ini Imam Ahmad. Yang beliau memang sibuk dengan ilmu melancong ke sana kemari kan. Namun ketika ada seorang pemuda sudah cukup umur untuk menikah, kemudian juga punya biaya, segera. Karena fitnah yang luar biasa. Dulu penyair mengatakan, inna syababa wal faraha wal jidata mufsidatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya masa muda, senggang serta ekonomi yang cukup akan merusak seorang serusak-rusaknya. Seorang dia muda, ya, tidak didukung oleh ilmu dan iman. Waktunya senggang. Hartanya banyak, mau apa? Ini merusak sekali. Hibati billah rahimani wa rahimakumullah. Mereka juga melakukan pelancongan sebagian mereka sampai kencing darah. Sebagian mereka sampai kemudian siap untuk menjadi pelayan dalam perjalanan. Jika misalnya seorang ada kafilah dagang, kemudian ikut kafilah itu asalkan bisa mengantarkan ke tempat yang di situ ada ulama. Dia jadi pelayan, melayani mereka kafilah itu. Dia bisa naik kendaraan mereka dan ikut mendapat, ya misalnya, rangsum dari mereka. Asalkan bisa menyampaikan dia ke tempat yang di situ ada ulama. Sampai segitunya mereka. Jadi ilmu ini diperjuangkan oleh mereka. Sehingga saat ini kita tinggal merasakan hasilnya. Apa yang semestinya kita lakukan? Kita berterima kasih kepada besarnya jasa dan perjuangan mereka. Di sisi lain, kita juga berusaha untuk mengikuti jejak mereka. Terlebih di zaman kita fasilitas ilmu begitu ya mudah. Sehingga manfaatkan nikmat dari Allah ini untuk kita menambah ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan Rasul-Nya untuk meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Allah tidak memerintahkan Rasul-Nya untuk meminta tambahan anak, tambahan harta, tidak. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk meminta tambahan ilmu. Allah mengatakan, "Wa qur rabbi zidni 'ilma." Katakan wahai Rasul, "Rabbi zidni 'ilma." Wahai Rabbku, zidni 'ilma. Berilah aku tambahan ilmu. Tidak diperintahkan untuk meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Kalau ilmu bukan satu yang penting, satu yang mulia, enggak akan mungkin Allah menyuruh Rasul untuk meminta tambahan ilmu. Wah, subhanallah, kita tahu semua. Yang namanya orang bodoh saja, dikatakan goblok, dikatakan bodoh, enggak mau. Padahal dia bodoh memang. Kalau kita salah ucap, ada orang bodoh, kita salah ucap. Oh, bulan, pintar ini. Senang dia. Padahal dia bodoh memang. Namun kita katakan, bulan ini pintar ini. Senang dia. Namun tadi ketika dia dikatakan goblok, bodoh, padahal dia bodoh betul, tak terima dia. Menunjukkan bahwa ilmu itu sesuatu yang di fitrah manusia itu disenangi. Bahwa orang yang berilmu itu punya nilai plus. Ya iya, Allah SWT mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ibnu Jauzi memperhatikan bahwa dia memperhatikan kalau ada anjing buruan. Anjing buruan kan anjing yang terlatih kan. Dia kalau jalan di gang-gang kampung digonggongi oleh anjing-anjing kampung. Digonggongi. Tapi anjing buruan ini enggak menoleh. Kenapa? Enggak levelnya. Ya kalau dia anjing buruan ini melayani gonggongan anjing kampung, ya jatuh. Ya levelnya jatuh dia, turun derajat. Dia anjing buruan yang tentu memiliki ya kemampuan yang berbeda dengan mereka. Ahibati billah rahimani wa rahmatullah. Mereka juga waktunya banyak untuk terus menimba ilmu. Inilah kakek Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Majid Ibnu Taimiyah. Menulis kitab Muntaqal Akhbar, kemudian disyarah oleh Asy-Syaukani menjadi Nawlul Autar. Itu matan Nawlul Autar itu matannya adalah Muntaqal Akhbar yang ditulis oleh kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ini dahulu saking semangatnya dalam talabul ilm, dia meminta pada anaknya ketika maaf dia ingin buang hajat di kamar mandi. Dia katakan, nak tolong ya kalau ayah sedang buang hajat, kamu baca kitab ini dengan suara yang keras. Biar ayah sambil maaf buang hajat, ayah ya mendapat faedah ilmu. Ya subhanallah. Begitu mulianya ilmu sampai mereka tidak ingin. Waktu hilang begitu saja tanpa mereka menambah faedah. Aina nahnu min haula. Tentunya. Mana kita dibandingkan mereka? Jadi sampai pun waktu yang umumnya seorang ya buang hajat lah. Namun tidak ingin hilang begitu saja tanpa dia menambahkan ilmu. Meminta pada anaknya untuk membacakan kitab dari luar dengan suara agak keras sehingga dia bisa ya dia bisa membaca, dia bisa menambah ilmu, menambah ilmu. Begitu pula di antara semangatnya mereka dalam menimba ilmu, mereka juga mendatangi majelis masyayikh, mendatangi majelis syekh. Mereka akan disebutkan kalau syekh itu mengasih ceramahnya itu ba'da maghrib, itu orang-orang sudah pada subuh sudah datang masjid penuh itu sampai sore. Padahal ngasih taklimnya apa? Pada maghrib. Kenapa? Kalau enggak seperti itu enggak akan dapat tempat. Di zaman belum ada pengeras suara. Ya, di saat ilmu dimuliakan, di saat orang alim dimuliakan, keberkahan betul-betul terasa. Namun terkadang Allahul musta'an hadanallahu wa ikhwanana jami'an. Terkadang ustaz sudah sampai di majelis, sudah sampai di meja pembicara, ini yang datang baru 1-2. Ini untuk evaluasi saja. Walaupun juga terkadang ada yang membalik. Kita sudah datang, ustaz tidak datang-datang. Sudahlah, kita semua berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tidak usah kemudian kita nyalah-nyalahkan orang. Kan orang kadang punya hajat. Tapi manakala ada kesempatan untuk tasabuk fil khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, kenapa tidak? Kenapa? Kenapa tidak? Disebutkan Hasyim ibn Bashir. Atau Bashir ibn Husayn al-Wasiti. Beliau dikerumuni oleh murid-muridnya. Artinya dia kemana, jalan apa, semua orang pada mengerumuni beliau. Mengerumuni beliau. Sampai qadaral masyafa'al, beliau terjatuh dari kendaraannya. Kemudian mengakibatkan beliau meninggal. Saking berdesak-desaknya orang untuk dekat padanya. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah yang pernah kita saksikan di tempat beliau. Dia kalau berangkat dari rumah ke masjid itu jalan kaki. Lumayan. Meskipun beliau sudah tua, sepuh, tapi Masya Allah fisiknya sehat. Seperti itu. Beliau memberi mahadharah di masjid beliau. Kemudian kalau pulang, itu orang-orang pada ngerumuni pulang. Di jalan itu, menyusuri trotoar, orang pada mengerumuninya. Mendengarkan fatwa dari beliau, mendengarkan faedah dari beliau. Ada yang bertanya, kan lain juga ada faedah. Pas waktu itu, pernah kita, waktu itu, sudah dekat rumahnya ada orang. Mengatakan, Syekh, anda ingin bertanya sama antum, mana butuh sekarang? Qadarullah tuh Syekh itu ada agenda. Dia mengatakan, tolong, waktu itu pada duhur. Tolong antum istirahat dulu di masjid, nanti pada asar, sholat saya jawab. Ternyata orang itu kayak memaksa, Syekh, anak butuh sekarang. Kata Syekh, anak ini punya jadwal. Ana rajulun nidhami, kata beliau. Saya itu, orangnya waktunya sudah teratur. Artinya gini, beliau itu kan kadang ngisi live ke luar negeri, kadang dia ngisi di universitas, kadang dia juga ngisi di tempat mana, kan gitu. Kalau beliau tidak atur waktunya, ya kacau jadwal yang sudah, ya sudah teratur. Kadang sudah diumumkan kayak di Idatul Qur'an Karim, ya kayak di mana sudah teratur jadwalnya. Syekh pun mengasih waktu, nanti tolong pada asar, ada waktu khusus. Kata beliau, ana rajulun nidhami, saya itu orang yang waktunya teratur. Hibati fillah rahimani wa rahimallah. Adapun mereka semangat dalam membeli kitab luar biasa. Kata Ibn Jauzi, ma ashba'u min mutala'atil kutub wa idza ra'aytu kitaban lam arahu fa ka'anni waqa'tu 'ala kanzin. Saya tidak pernah merasa puas dari baca kitab. Artinya, baca kitab ingin baca terus. Kalau saya melihat ada kitab yang belum pernah saya lihat, seolah-olah saya itu menemukan harta karun. Bahasa kita kan di sini harta karun lah. Kalau saya melihat ada kitab yang belum pernah saya lihat, seolah-olah saya menemukan harta karun. Dan dia juga mengatakan, inni tola'tu 20 alfa mujallad wa ana badu fi talab. Saya sudah membaca 20 ribu jilid. Dan saya pun masih tetap menimba ilmu. Sebut dalam kitab Al-Mujawid. Ibn Jauzi rahimahullah mengatakan, tola'tu 20 alfa mujallad wa ana ba'du fi talab. Saya sudah membaca 20 ribu jilid. 20 ribu jilid, bukan 20 ribu jilid. Dan saya pun masih menimba ilmu. Bahkan disebutkan Ibn Jauzi rahimahullah, beliau ketika sudah punya cucu, beliau tidak malu bersama cucunya datang pada seorang syekh untuk menimba ilmu qiraat. Untuk menimba ilmu apa? qiraat. Ya, kehidupan salaf umat ini, kalau kita ceritakan di zaman sekarang seolah-olah kayak itu khayal, seolah-olah kayak itu fiktif. Ya, bukan fiktif. Diri kita lah yang banyak dosa, pikiran kita lah yang belum jernih. Sehingga melihat sesuatu yang indah seperti itu seolah-olah itu hanya khayalan. Namun mereka orang-orang yang hidup dipenuhi dengan kesemangatan iman dan amal, itu adalah suatu tuntutan bahwa mereka tidak akan bisa beramal dengan baik dan tidak akan bisa menyampaikan ilmu dengan baik kecuali dengan mereka ya semangat dalam menimba ilmu agama. Hibati billahi rahimani wa rahimakumullah. Saking senangnya mereka untuk mengoleksi kitab, sampai dulu ada istilah bi'idhar washtaril adkar. Bi'idhar washtaril adkar artinya jual rumah untuk beli kitab. Sekarang sebaliknya, jual kitab untuk beli rumah. Kitab udah banyak, koleksi kitab banyak, akhirnya dia jual untuk beli rumah, akhirnya gak punya kitab. Apalagi itu senjata. Kitab itu senjata. Bagaimana orang dia akan berceramah, orang akan menyampaikan ilmu kalau dia enggak punya ya kitab, susah kan? Hebat billahi rahimani wa rahimakumullah. Kefakiran jangan sampai menghalangi seorang dari menimba ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimallahu ketika awal beliau menimba ilmu, dia berangkat dari keluarga miskin. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Gaza tahu kan? Palestina pada tahun 150 Hijriah. Ketika kecil yatim dibawa ibunya ke Mekah. Tumbuh di tengah keluarga yang ekonominya terbilang sangat sederhana. Al-Imam Syafi'i semangat menimba ilmu namun keterbatasan ekonomi membuatnya tidak bisa untuk menulis ilmu di kertas. Beliau pun mengambil lembengan-lembengan batu, beliau pun mengambil pelepah-pelepah korma dan semisalnya, bahkan terkadang beliau mendatangi kantor administrasi untuk mencari sisa-sisa kertas. Siapa tahu bisa ditulis padanya ilmu. Ya, luar biasa. Seperti itu. Dimasukkan, apa yang dia tulis di lembengan-lembengan batu atau di tulang-tulang binatang, masukkan ke kentong. Masukan saya banyak. Seperti itu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ketika dia akan menimba ilmu, dia melihat bahwa ilmu ini butuh modal. Dia butuh modal. Ibunya mengatakan, "Nak, kamu menimba ilmu. Ibu dari hasil menjahit ini untuk menjajai kamu." Subhanallah. Seorang ibu yang ingin agar anaknya tumbuh menjadi orang besar. Anda tidak akan dapati, atau Anda akan dapati banyak, ya Anda akan dapati banyak orang-orang besar di dunia ini, di belakang mereka adalah para ibu, yang mensupport anaknya, mendukung anaknya, ya untuk menjadi orang hebat. Tidak sedikit, orang-orang besar di dunia ini, di balik mereka adalah dukungan dari ummahat. Jadilah kalian seperti mereka-mereka ini, memberikan ya, yang terbaiknya untuk buah hati kalian, yaitu mempermudah mereka dalam menimba ilmu, memantau mereka, dan mendoakan mereka juga. Karena memang doa orang tua adalah salah satu dari doa yang mustajab. Di samping kita memberikan fasilitas yang memadai untuk anak-anak kita, agar mereka mendapatkan hak yang berupa ilmu syariat, jangan lupa. Orang tua senantiasa mendoakan mereka selalu. Karena di antara doa yang mustajab adalah da'watul walid. Iwaladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Ahibati billah rahimani. Wa rahimahullah. Janganlah kefakiran menghalangi seorang dari menimba ilmu agama. Ya. Mengoleksi kitab juga penting. Syariah anak kita untuk ya beli kitab kecil-kecil apa enggak apa-apa. Di Madinah ada seorang syekh namanya Hamad Al-Ansari rahimahullah. Kita pernah melihat beliau. Pernah diajar sebentar. Beliau meninggal. Syekh Hamad Al-Ansari ini kolektor kitab. Disebutkan bahwa beliau ini, kalau ada kitab-kitab hadis atau apa yang baru, beliau pesan. Walaupun gaji beliau kurang untuk beli kitab itu, namun beliau sangat menyukai sudah. Juga beliau dikatakan maktabahnya di Madinah sekarang ini termasuk maktabah yang lengkap. Perpustakaannya termasuk yang lengkap. Orang-orang kalau membutuhkan kitab tertentu susah, datang ke perpustakaan beliau, soalnya ada di situ. Karena beliau adalah kolektor kitab besar. Alhamdulillah. Terkadang ada orang mengatakan, ente kok beli kitab sebanyak ini untuk apa? Apa waktu ente cukup untuk membaca kitab ini? Kita katakan bahwa, ya kan kita membeli tidak harus kita baca semua. Kan mungkin ada teman kita membutuhkan untuk membaca. Kita suruh fasilitasi, anak-anak kita juga. Tidak harus kita baca semua, setidaknya kita telah mempermudah ya orang lain untuk ya menimba ilmu. Kita memberikan fasilitas yang mudah untuk mereka. Hibati billahi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbicara tentang kisah salaf dalam menimba ilmu, tentu ibarat lautan yang tak bertepi. Tidak mungkin durasi waktu yang sebentar kita menyebutkan banyak di kisah-kisah mereka. Bagaimana mungkin, karena menimba ilmu adalah bagian hidup dari salaf umat ini yang tidak bisa terpisahkan. Namun sebelum itu, apa yang kita telah sampaikan kiranya bisa memicu dan memacu kita, menginspirasi kita dan mendorong kita untuk senantiasa semangat dalam menimba ilmu agama ini, dan memberikan dorongan untuk putra-putri kita agar mereka ya tumbuh menjadi orang-orang yang alim, tumbuh menjadi orang-orang yang baik. Saya tutup dengan kisah dahulu Gubernur Mekah datang menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun bertanya, kepada siapa kamu wakilkan urusan kota Mekah? Kota Mekah kota besar, kota religius, kota yang 24 jam tidak pernah sepi. Tidak mungkin seorang gubernur meninggalkan wilayah kerjanya tanpa mewakilkan pada seorang. Sang gubernur mengatakan, saya wakilkan kepada Abdurrahman bin Abza. Umar bin Khattab tidak kenal siapa itu Abdurrahman bin Abza. Maka sang gubernur mengatakan, dia adalah orang yang dulunya budak dari budak kami. Umar pun tambah heran. Orang yang dulunya budak, kamu serahkan kepadanya urusan kota Mekah? Sang gubernur pun mengatakan, na'am. Innahu kana qari'an di kitabillah wa'aliman bil fara'id. Sungguhnya dia ini orang yang alim tentang Al-Quran dan orang yang alim tentang ilmu fara'id. Ada menafsirkan faraid di sini ilmu waris. Ada menafsirkan faraid yang ini ilmu al-halal wal-haram. Alakulihal, dia orang yang berilmu ini seperti itu. Seorang yang dunia budak, namun dia orang yang berilmu. Saya wakilkan berdia. Umar pun jadi teringat. Oh iya, dahulu Nabi pernah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadal kitabi akhwaman. Wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah SWT mengangkat dengan kitab ini satu kaum, dan Allah merendahkan dengan kitab ini kaum yang lain. Ini Allah SWT mengangkat dengan Al-Quran ini orang-orang yang mau membacanya, mau mengamalkannya, memahaminya, mempelajarinya. Namun bagi mereka yang ingkar, menentangnya, Allah rendahkan. Contohnya, Abu Lahab, Umar Rasulullah SAW merendahkan Al-Quran, merendahkan Islam, Allah rendahkan. Jadi kitab Al-Quran ini menjadikan seorang itu ketika mempelajarinya, ya, mendalaminya, dia adalah orang yang mulia. Orang yang mulia. Imam Syafi'i mengatakan, "Man qara' al-Qur'ana 'ala qadruhu, wa man habidul haditsa qawiyat hujjatuhu." Barang siapa yang dia ahli Al-Quran, baca Al-Quran, akan tinggi kedudukannya. Dan barang siapa yang menghafal hadis, akan kuat pegangannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk semakin hari kita menambah khazanah ilmu yang dengannya kita, ya, semoga dimudahkan oleh Allah untuk sampai kepada surganya. Amin. Rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.